cari-cari seorang pujaan hati dan kan temaniku sampai akhir usiaku. Hingga kini ku menanti dia yang ada di mimpiku, mimpi yang indah ku harap jadi nyata. Bagaikan bidadari dari surga.